Sun lakunesta ngayawara kelawan Mekah hawa hawa kang pur angkoro senajan setan kentayangan tansah gawe rupeto hingga pupu sing jaman Mekah Sun nyirap kelingi samorko maperhar daning ponco sangen ula sing netra minang barat sun kawelasan ingkang paring kamulyan sang hyang jati pangeran jiwaku samudro tepun toning lapung tumuju dateng Gusti dengan ampun bodo mati manunggaling kawula Gusti rangkep ati bakal mati mugi ingsun tanpa pirang sarining perwito maneka warna prada bangun praja sampurna sangkala tiba mungsa ana penting ta sirna yang sing rasa mardika mugia den setya Usoko kalimo soto Yati dati mustiko Sajroning jiwa roko Bejo mulio waskito Tinggoyo bawa leksono Biar manjeng sika sika Aku sedang Kondang kati pepadang Bali lah